kebenarannya tak pernah aku memiliki. Hanya bagaikan kamu yang selalu rindukan bulan, mana akan tercapai tangan cinta terhadap matahari. Usah.